Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah, masih mengenal lebih dalam Surah Ali Imran. Hari ini kami akan membahas mulai ayat ke-14, di mana ayat-ayat ini bercerita tentang rayuan dan dorongan yang dihadapi oleh manusia dalam hidup ini. Juga bagaimana tuntunan yang diberikan Allah tentang hal tersebut. Nah, pada pagi hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa Pengurus Pusat Bayangkari, juga ada pengajian Al-Maidah dari Jaka Sampurna Bekasi, dan pengajian Al-Falah Bansepko Kranji Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sempat sahur, Ibu? Alhamdulillah ya, jangan sampai lemas ya Ibu ya. Dan untuk membahas mulai ayat ke-14 pada episode kali ini, tentu saja sudah hadir Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas ya ayat-ayat sebelumnya ini, ayat-ayat awal dari surat Ali Imran. Dan sekarang kita mulai ayat ke-14 ya. Insyaallah. Ini tentang godaan banyak sekali yang dihadapi manusia, Pak Quraisy. Ya, silahkan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ayat 14. Zuyina li, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Kita lihat dulu zuyina. Itu terambil dari kata zina. Zina itu artinya hiasan. Jadi zuyina dihiaskan kepada manusia. Saya mau tanya, apa itu hiasan? Sesuatu yang dianggap indah dan baik. Bisa tidak yang saya anggap indah, ibu anggap tidak indah? Jadi yang indah itu bisa benar-benar indah, bisa sebenarnya tidak indah. Tuh yang merokok, boleh jadi dia anggap rokok ini memang buruk. Dia tidak anggap itu indah. Dia akui bahwa buruk. Ada juga yang beranggapan memang ini baik. Oke. Zuyina linnas, dihiaskan kepada manusia. Diperindah dalam pandangan manusia. Apa itu hubbus syahwat? Kecintaan kepada aneka syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan kepada sesuatu atau kecenderungan hati kepada sesuatu yang bersifat material. Itu syahwat. Sesuatu yang bersifat material, yang biasanya cepat habis, cepat selesai. Itu zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa. An-nisa, perempuan. Apalagi nisa'i wal banin, dan anak laki-laki. Oke. Di hadapan saya banyak perempuan, semuanya perempuan. Di rumah pemirsa ada perempuan, ada laki-laki. Ya kan? Ya. Oke, kita lihat. Telah diperindah, dihiaskan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat menyangkut perempuan. Siapa yang dihiaskan dalam dirinya kecintaan kepada perempuan itu? Laki-laki. Iya toh? Oke. Kalau perempuan dihiaskan enggak dalam dirinya kecintaan pada laki-laki? Iya juga. Oke. Tapi tidak disebut ya. Dijaga perasaannya perempuan. Ini Quran ini. Baru dikatakan wal banin, anak laki-laki. Semua orang cinta pada anaknya. Apa cuma anak laki-laki aja? Perempuan juga. Kita lihat adilnya Al-Quran.

Yesus.